Hati-hati dari sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Wal zamil anas, lazimilah sifat al-anas. Al-anas itu lawan dari al-ajalah. Kalau al-ajalah berarti tergesa-gesa, maka lawannya sifat tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan, tidak terburu-buru, bersifat mawas diri, waspada, jangan buru-buru. Iyyaka wal ajala wal zamil ana. Al ajala tusababun lil wuqu'i fil fitan. Fitnah, kata beliau, adalah tergesa-gesa dalam sebab seorang terjatuh dalam fitnah. Wal anatu sababun lissalamati minal fitnah. Adapun bersikap perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, itu adalah sebab keselamatan dari fitnah. Dan ini perkara yang bisa kita saksikan. Orang-orang yang senantiasa bercepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa, ya pasti cepat jatuh dalam fitnah. Fitnah apa saja? Fitnah syuhat atau syahwat. Kalau seorang tergesa-gesa, terburu-buru, pasti dia akan masuk ke dalamnya. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله عز وجل berfirman, يا أيها الذين آمنوا, wahai segenap orang yang beriman. إن جاءكم فاسق بنبأ, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita. فتبينوا, maka tabayyun, perjelas. Dalam sebuah dalam qiraat yang lain, fatasabbatu, tasabbut, pastikan, dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Di ayat ini bimbingan bagi siapa saja yang menerima berita, apalagi di zaman kita ini semua bisa jadi wartawan pembawa berita, ya kan? Kalau dulu wartawan itu jelas tahu, oh ini wartawan, karena cuma dia punya kamera, cuma dia punya rekaman, dan rekaman itu tidak semua orang bisa memilikinya. Kalau sekarang tidak, semua orang bisa jadi wartawan pembawa berita. Bahkan kadang melebihi wartawan yang sesungguhnya. Wartawan yang sesungguhnya belum tahu, ini sudah tahu. Karena wasilahnya juga mudah. Tinggal klik, tersebarlah berita. Maka kaidahnya ia kawal ajalah, hati-hati dari sifat tergesa-gesa, jangan buru-buru menyebarkan berita apapun itu. Apalagi sekarang zamannya screenshot, cuma berdalilkan dengan gambar-gambar disambung-sambung, kemudian dia jadikan sebagai bukti yang valid. Ya belum tentu. Karena itu orang harus hati. Karena jangan sampai kita menimpakan musibah kepada orang lain karena jahil. Sebagaimana lanjutan ayat ini, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian menimpakan suatu kaum karena kejahilan atau karena jahala. Jahala itu sesuatu yang tidak jelas, yang tidak pasti. Makanya dalam teologi juga ada modin namanya jahala. Tidak boleh barangnya itu ada sifat jahala, tidak pasti, tidak jelas. Misalnya saya jual semua ikan yang ada di waduk Pampang ini. Siapa yang tahu di dalam ada ikan? Kalaupun ada, ya mungkin tidak seperti yang dia inginkan. Namanya jahal. Yang membawa berita juga seperti itu. Semuanya harus dipastikan. Karena itu dalam sebuah nasihat atau nasihat beliau yang lain dari Syekh Sulaiman, beliau pernah mengatakan, man aroda ayyatakallam falyanzur thalathata umur. Siapa yang ingin berbicara, ya termasuk yang mewakilinya sekarang menulis, falyanzur thalathata umur, maka hendaklah dia perhatikan tiga perkara. Yang pertama kata beliau, ayyakun al-kalamu haqqan fi dhati. Hendaklah ucapan itu atau sekarang tulisan haqqan fi dhati, dia adalah sesuatu yang hak secara zatnya. Artinya pada asalnya ucapan itu adalah sesuatu yang benar. Ingkana minal akhbar fahuwa wadi'un. Kata beliau, kalau dia berupa berita, maka itu berita yang betul-betul terjadi. Wa ingkana minal ilm, apabila itu berupa ilmu, fahuwa ilmun sahih, maka dia adalah ilmu yang benar, betul-betul datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena sekarang kan banyak bisnis amin, Iya kan? Siapa yang mau mengaminkan ini? Modal gambar. Titik amin. Selama kita mengaminkan gambar yang tidak jelas. Ya jangan terburu-buru. Walaupun kadang bagus isinya. Walaupun juga kadang benar terjadi. Sedangkan benar saja, ya belum tentu kita harus masuk di situ. Jadi yang pertama kata beliau, hendaknya ucapan itu haqqan fi dzati. Dia benar secara zatnya. Kalau ilmu, ilmunya sahih. Hadisnya sahih. Kalau dia berita, maka berita itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Tidak ada jahalah. Dan sampai lihat kerumunan orang, oh ini kecelakaan ini, lihat darah berceceran. Tidak dipastikan, langsung bawa berita ada kecelakaan tadi di sana. Ternyata kambing yang ditabrak. Ya orang sudah, oh siapa itu siapa? Kan banyak begitu juga orang. Karena tidak memastikan, siapa itu yang ditabrak. Ternyata orang yang tabrak anjing atau tabrak kambing. Cuma karena ada kerumunan orang, dia tidak memperhatikan, tidak melihat. Cuma mungkin dia disuruh darah berceceran. Langsung bawa berita masuk kampungnya. Oh, tadi ada kecelakaan di sana. Keluarganya siapa itu? Coba pergi lihat. Dia ternyata binatang. Nah, kemudian yang kedua kata beliau. Ayyakun al-kalamu haqqan fi qasdihi. Hendaklah ucapan itu hak dari sisi maksud dan tujuannya. Jadi niatnya harus benar. Kenapa? Karena sekarang banyak orang menukil berita yang sama. Tapi yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Kenapa? Yang satu hanya menginginkan nasihat untuk umat. Sedangkan yang satunya lagi, dia tidak menginginkan kecuali hanya ingin mencari-cari kesalahan. Sampai pun itu datang dari orang-orang yang memang dia bersalah. Memang dia keliru. Sekarang orang, ketika ada orang salah, dijadikan kesalahannya sebagai permainan. Dia menyebar. Coba lihat, sifulan dan sifulan. Dia jatuh dalam kesalahan ini dan itu. Kemudian komentarnya banyak. Emotikonnya macam-macam. Hendaknya seorang perhatikan niatnya. Untuk apa itu disebar? Kalau mau menasihati umat, hendaknya juga caranya benar. Walaupun itu mau mengingkari kemungkaran, pengingkaran itu harus dengan cara yang benar dan niat yang ikhlas, supaya ada pengaruhnya. Karena itu termasuk beliau juga. Masih dalam ucapannya belum mengatakan, dalam sebagian cuplikan daurahnya beliau, beliau pernah mengatakan, minan nas man yungkirul munkar wa inkaruhu yahtaju ila inkar. Di antara manusia ada yang mengingkari kemungkaran, tapi pengingkarannya itu juga butuh untuk diingkari. Kenapa? Karena caranya salah. Karena itu hendaknya seorang perhatikan niat. Karena itu berkaitan juga dengan kehormatan orang lain. Walaupun dia salah, ya diingkari dengan cara yang ilmiah dan maksud yang benar. Bukan dijadikan sebagai bahan permainan, ya canda-candaan. Ahli sunnah tidak seperti ini. Orang seperti ini dia tidak menginginkan kecuali fitnah. Karena itu sedikit pengaruhnya. Justru orang yang dinasihati bukannya mengikuti nasihatnya. Kenapa? Karena niatnya juga tidak bagus. Jadi hendaklah ucapan itu haqqan fi qasdihi. Hak dari sisi maksud dan tujuannya. Kemudian yang ketiga kata beliau, ayyakunal kalam haqqan fi athari. Hendaklah ucapan itu hak dari sisi pengaruhnya. Tidak cukup dia benar, tidak cukup niatnya bagus, tapi harus dia perhatikan pengaruhnya. Kalau saya ucapkan sekarang, cocok atau tidak? Nanti akibatnya baik atau tidak baik? Bukan menyembunyikan yang hak, tidak. Tapi memperhatikan pengaruh dan kecocokan ketika dia mengucapkan yang hak. Sekarang kalau orang pergi di suatu kampung yang misalnya penduduknya umumnya di situ jual balu, kemudian khutbahnya isinya haramnya balu, cocok atau tidak? Tidak cocok. Bisa-bisa kita disiram balu juga. Tapi diajarkan tauhid, diajarkan makna tauhid. Seorang itu menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat ayat pengharaman khamar. Tidak sekaligus. Turun ayatnya beberapa kali yang berkaitan dengan khamar. Turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul, katakan oleh Muhammad, fihima, pada keduanya, yaitu pada judi dan khamar itu, ismun kabirun, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan juga manfaat-manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min nafihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum sekaligus. Dikatakan dia dosa besar, tapi ada juga manfaat. Yang manfaat duniawiya sebesarnya. Kemudian Allah berfirman lagi, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian itu mabuk. Karena sebagainya minum khamar, kalau sudah dekat waktu sholat, tidak minum khamar. Ketika tauhidnya para sahabat sudah kuat, maka Allah turunkan ayat yang sekaligus mengharamkan khamar, judi dan selainnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijisun min amali syaitan. Sungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, persembahan untuk berhala dan yang lainnya, itu rijisun, merupakan suatu yang kotor. Min amali syaitan, termasuk amalannya syaitan. Fajtanibuhu, ini ayat yang kalimat terakhir ini. Fajtanibuhu, maka jauhi dia. Kalau dijauhi berarti haram secara mutlak. Karena itu para sahabat tidak lagi ada yang minum khamar. Haqqan fi athar, harus benar dari sisi apa? Pengaruhnya. Tidak cukup kita mengatakan ini bid'ah, ini sunnah. Harus lihat kondisinya, cocok atau tidak. Tidak di setiap keadaan kita diam, tidak menyampaikan. Ya, tapi juga tidak di setiap keadaan harus berbicara. Harus diperhatikan keadaannya. Karena itu sekarang ya banyak terjadi fitnah ya karena tidak memperhatikan tiga perkara ini. Memenulis, ya silakan menulis seenaknya sendiri. Pokoknya kalau saya tidak berbicara, kalau saya diam, ya kalau kamu diam kenapa memang? Justru bagus kalau kamu diam. Kenapa? Karena selalu merasa layak. Nah, merasa layak inilah yang kemudian menyeret manusia ke dalam fitnah. Semuanya layak berbicara, merasa layak membantah. Kalau saya tidak bantah nanti tidak ada yang bantah. Siapa bilang? Rasulullah sudah mengatakan la yazaru min ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqq. Senantiasa di umat saya itu akan ada sekelompok orang yang menampakkan kebenaran. Jadi tidak usah takut, tidak ada yang bantah. Pasti ada. Sekarang siapa yang mau bantah? Ya orang yang layak berbicara. Kalau semuanya merasa layak, ya lihatlah sekarang. Karena semuanya merasa dirinya layak untuk berbicara. Kemudian membawakan kalamnya Imam Ahmad. Kalau saya diam dan kamu juga diam. Ya kalau kamu seperti Imam Ahmad, iya. Karena Imam Ahmad tidaklah berbicara kecuali karena beliau tahu sekarang waktunya yang tepat untuk berbicara. Ya tentunya kembalikan kepada orang yang mengetahui. Iyyaka wal ajalah wal zamil ana. Hati-hati dari tergesa-gesa dan lazimilah sifat al-anah, lawan dari al-ajalah. Tidak terburu-buru. Tidak tergesa-gesa. Jangan suka menyegerakan. Kecuali kalau mau melamar. Mau menikah ya disegerakan. Karena kalau dia disegerakan itu lebih baik. Kalau ditunda-tunda justru itu yang tidak baik. Kata beliau, qala al-mufassirun at-tabayyinu huwa at-ta'arruf wa at-tafakkhus. Ahli tafsir mengatakan tabayyun artinya at-ta'arruf, mencari tahu, wa at-tafakkhus, dia teliti benar atau tidak. Min at-tasbit wal anah wa adamil ajalah. Dia memastikan tidak terburu-buru. Dan dia bersikap al-anah. Wattabassur fil amri al-waqi' wal khabar al-warid. Dia perhatikan betul perkara yang terjadi dan berita-berita yang datang. Wes sekarang dipotong nanti 25%. Betulkah itu? Kan baru berita. Sudah ribut orang satu Indonesia. Padahal baru berita. Walau rudduha ilal ila ulil amri minhum. Seandainya mereka kembalikan kepada ulul amr, pada pemegang kekuasaan, para pemegang urusan di antara mereka. La'alimahul ladhina yastanbitunahum min. Akan diketahui oleh orang-orang yang pandai beristimbat dari kalangan mereka. Tidak usah ribut, santai saja, pelan-pelan. Dan tidak usah takut. Ya'ni anna Allah azza wa jalla ya'muruna bil anah wa 'adami ta'ajjul balukban la budda min at-tabassur bima yaqa. Ya Allah merisahkan kita supaya tidak tergesa-gesa. قال الشوكاني في قوله عز وجل كلا بل تحبون العاجلة. Imam Ash-Shawkani mengatakan tentang firman Allah كلا بل تحبون العاجلة. Sekali-kali tidak, tapi kalian itu lebih senang untuk terbesa-besa. Manusia sukanya terburu-buru. Walitarghibi fil anati fa nahnu manhiyuna 'anil ajalati muraghibuna fil ana. Ya, kita diperintahkan untuk bersifat al-anah, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, dilarang dari bercepat-cepat, tergesa-gesa. Wa rawat Tirmidzi an Suhaib an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anatu min Allah wal 'ajalatu min asy-syaitan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anatu min Allah, sifat al-anah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ajalatu minasy syaithan, adapun sifat tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Al ajalatu qala syurrah al ajalatu minasy syaithan ay anna al hamil 'alayha asy syaithan biwaswasatihi. Para pensyarah mengatakan al ajalatu minasy syaithan, tergesa-gesa dari syaitan, artinya yang membawa sifat tergesa-gesa itu adalah syaitan dengan mendatangkan waswas. Limadha? Qalu li anna al-ajalata tamna'u min at-tasabbuti wat-tabassum. Kenapa? Karena sifat tergesa-gesa itu melarang atau menghalangi orang lain dari memastikan dan ya memperjelas suatu perkara. Kalau sudah tergesa-gesa, ya tidak ada lagi. Wa man lam yatathabbat waqa'a fil khathaya. Siapa yang tidak memastikan, dia akan jatuh dalam kesalahan. Fal 'ajalatu minasy syaithan wa dzalika min kaidisy syaithan wa waswasatihi. Karena itu dia datangnya dari syaitan, dan itu termasuk tipu daya dan waswas dari syaitan. Wa rawa al-Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashaj 'Abd al-Qais inna fika khuslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilmu wal ana. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kepada Al-Ashaj ibn Abdul Qais, beliau mengatakan inna fika khuslataini, sungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat, yuhibbuhuma Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua sifat itu? Al-hilmu wal ana. Al-hilm, lemah lembut, wal ana, dan bersifat perlahan-lahan tidak terburu-buru. Al-hilmu lemah lembut artinya dia memikirkan sesuatu sebelum dia berbuat, dia berakal dahulu. Qala an-Nawawi amma al-hilmu fa huwa al-aql. Adapun sifat al-hilm yaitu al-aql, seorang itu berakal, gunakan akal, jangan pakai perasaan, sebagaimana pada dhabit yang pertama. Wa ammal ana fahiya at-tasabbutu wa tarku al-ajalah, yang memastikan dan meninggalkan sifat tergesa-gesa. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi madhhi sifatay al-hilm wal ana wa anna Allah yuhibbuhuma qala wa ziddihuma at-taishu wal ajala. Ibnu Qayyim mengatakan, dia memuji tentang dua sifat ini, adapun lawannya adalah at-taishu, lawan dari al-hilmu at-taish. Taish itu gegabah, pokoknya tidak bisa membiarkan sesuatu. Ada aksi, langsung ada reaksi. Ya, bahasanya begitu. Aksi dan reaksi. Orang kimia kan begitu ya. Pokoknya ada gerakan, langsung. Tidak pakai pikir-pikir lagi. kamu jual saya beli. Ya tidak peduli walaupun rugi. Wal-ajalah, ya lawan dari al-ana ya al-ajalah, tergesa-gesa. Wahuma khuluqani mazmumani mufsidani lil-akhlaki wal-a'mal. Dan keduanya adalah akhlak yang tercela, merusak akhlak dan amalan. Siapa yang bilang dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Karena itu al-ajalah tergesa-gesa, kata beliau di sini mazmumatun fil ghalib. Kebanyakannya itu tercela, ya, kecuali pada beberapa perkara harus disegerakan, seperti menikah, ini yang ditunda. Ya. Kalau sudah waktunya, jangan juga sebelum waktunya, ya kan? Kira-kira kalau beli buah yang dikarbit dengan buah yang masak pada waktunya, mana lebih enak? Ikan itu tidak enak, lain rasanya. Enak itu kalau masak di pohon pada waktunya. Tidak sama beli di Makassar dengan beli di Malino. Kalau di Makassar itu masih hijau, ya 3 hari kemudian sudah kuning. Sama-sama mangga, tapi beda rasanya. Jangan ya tergesa-gesa. Imma fi zatiha wa imma fima yatarattabu 'alaiha. Entah kerusakannya itu, kejelekannya itu pada asalnya atau memang pada pengaruh dari ya sifat tergesa-gesa. Wa lidzalika al-matlubu minal muslim fi kulli halin al-anadu. Lakinna wa 'inda al-fitnati yalzamu dzalika akthar. Karena itu kata beliau, seorang muslim dituntut untuk bersifat al-anah. Jangan tergesa-gesa dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Akan tetapi ketika di masa fitnah, tuntutan itu lebih besar. Apalagi di zaman sekarang. Ada berita, dengar saja. Jangan langsung ditanggapi. Karena memperluas fitnah pada hari ini, ya itu tadi, menanggapi. Semua mau ditanggapi. Kalau semua mau ditanggapi, tidak ada habisnya. Karena tanggapan itu akan ditanggapi lagi. Sampai habis kuotanya, tidak habis-habis. Kita bicara selalu dengan media sosial, karena memang sekarang zamannya. Manusia tidak bisa menghindar, karena memang sudah masanya. Sekarang fitnah yang ada di timur ya langsung tersebar di barat, yang ada di utara langsung sampai ke selatan. Ya, manusia tidak bisa mengelak. Bahkan sebelum tidur pun ya fitnah datang lagi. Kalau dulu berbulan-bulan baru tahu, kalau sekarang tidak. Hanya dalam hitungan detik ya fitnah itu sudah tersebar. Ya, karena hendaklah seorang bersikap hati-hati, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Walaupun kadang itu adalah sesuatu yang sudah pasti, ada kesalahan, jangan buru-buru. Karena ada juga orang menanggapi kesalahan karena buru-buru, akhirnya tanggapannya juga salah. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati. Jadi harus hati-hati. Salahnya di mana? Bagaimana tanggapannya? Kalau ada berita, ya jeleknya di mana? Bagaimana seharusnya? Jangan langsung berikan tanggapan. Kalau langsung ditanggapi, maka ya kerusakan yang terjadi, ya fitnah. Inilah topik yang kedua. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, topik yang ketiga, iyyaka wal jahl. Wahris ala al-ilmi syar'i. Hati-hati dari kejahilan dan bersemangatlah terhadap ilmu syar'i. Insyaallah kita yang baca pada pertemuan berikutnya. Semoga pada malam hari ini cukup satu saja dulu, karena kita juga harus pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Nah, نكتفي بهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.